يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita masuk pada pasal yang ketiga dari kitab Salus Suyuf, yaitu wujub ittiba' as-salaf fi fahm ad-din wa asbab dhalik, wajibnya mengikuti salafus salih dalam memahami din dan sebab-sebabnya. Jadi yang akan dibahas dalam pasal ini insyaallah adalah tentang kewajiban untuk kembali kepada pemahaman salaf dan kembali kepada salaf dalam memahami din ini, dan akan dijelaskan pula kenapa sebabnya kok harus kembali kepada pemahaman salaf. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya kurang lebih, barang siapa menghalangi Rasul setelah datang kepadanya keterangan atau setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, maka akan Allah atau akan dalam ayat ini terlihat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang melakukan dua perkara, yang dua perkara ini saling berkaitan. Jadi kalau ada yang pertama mesti ada yang kedua, kalau ada yang kedua mesti ada yang pertama, yaitu pertama yushaqiqur rasul, menentang dakwah rasul atau menghalangi dakwah rasul. Yang kedua yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Jadi pertama menentang Rasul, kedua mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Ini diancam oleh Allah untuk dipalingkan dari jalan yang hak, akan disesatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jahannam. Nah, siapa yang disebut mukminin di sini? Siapa yang dikatakan al-mukminin? Tentunya di sini disebutkan alif walam, yang disebut dengan alif walam al-mu'minin, wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Yani alif dan lam di sini lil ahdi istilahnya, dalam istilah nahu lil ahd, yang ini menunjukkan tentang mu'minin itu yang sudah diketahui dan sudah dikenal. Siapa yang dikenal sebagai mu'min hakiki? Sahabat Rasulullah SAW. Karena Allah katakan tentang muhajirin, tentang ansar dalam surat Al-Anfal, Allah katakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman kemudian berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah dan yang memberikan tempat dan menolong. Yang pertama golongan siapa? Muhajirin. Yang memberikan tempat dan menolong ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah mukminin yang haqqan. Nah, barang siapa yang yattabi ghairu sabili haula'il mu'minun atau ghairu haula'il mu'minin, barang siapa mengikuti jalan selain jalan mereka itu, orang-orang mukminin yang tadi disebut, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, akan kami palingkan, kata Allah, kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Dikatakan di sini oleh al-imam al-khalifah amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunana. Rasulullah sallam dan para wali setelahnya telah menjalankan atau telah menerangkan sunnah-sunnah. Al-akhdhu biha tasdiqun likitabillah. Mengambil dengan sunnah itu adalah pembenaran terhadap kitab Allah. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Rasulullah mengajarkan sunnah. Kemudian para wali-wali setelahnya, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, juga sudah menerangkan dan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang mengambil sunnah itu, berarti dia membenarkan Al-Kitab, membenarkan Al-Quran. Wa istikmal li ta'atihi, dan berarti penyempurnaan ketaatannya kepada Allah. Wa quwwah ala dinillah, dan termasuk kekuatan atas dinullah. Laisa li ahadin taghyiruha, tidak ada bagi seorang pun untuk merubahnya. Yani kalau dikatakan li adalah hak, tidak ada hak bagi seorang pun untuk merubah-rubahnya. Wala tabdiluha, tidak pula mengganti-gantinya. Walan nazar fi syai'in khalafaha, dan tidak pula ada hak bagi seorang pun untuk melihat kepada sesuatu yang menyelisihinya. Jadi kata beliau, mengambil sunnah Rasulullah dan sunnatul khulafar rasyidin adalah pembenaran terhadap kitab Allah, sekaligus penyempurnaan ketaatannya kepada Allah dan kekuatan dalam dinullah, dan tidak boleh seorang pun untuk merubah sunnah itu. Enggak boleh merubahnya, enggak boleh menggantinya, enggak boleh melihat kepada yang menyelisihinya. Yang menyelisihi sunnah Rasul dan sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdina min ba'dih. Maka kata Umar selanjutnya, man 'amila biha muhtadin, barang siapa yang beramal dengannya, dia mendapatkan petunjuk. Wa man intasara biha mansur, yang mengamalkan dengannya, dia muhtad, mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang meminta tolong dengannya, dia akan ditolong. Wa man khalafaha, dan barang siapa yang menyelisihinya, menyelisih sunnah tadi dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelah beliau, dan kemudian ittaba ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, atau dengan makna waman khalafa ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, dalam artian barang siapa menyelisihi sunnah tersebut berarti menjalani selain jalannya orang-orang mukmin. Kalau tidak mengambil sunnah Rasul, tidak mau mengikuti para imam setelahnya, para khalifah-khalifah setelahnya, para sahabat, berarti dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Wallahu Allahu ma tawalla, dan Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling. Waslahu jahannam, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Demikian dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan dinukil oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah. Kemudian berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ishaq qala haddathana An-Nadr qala akhbarana Syu'bah an Abi Hamzah sami'tu Zahdam ibn Mudrib qala sami'tu Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imran ibn Husain, kata dia, aku mendengar Rasulullah bersabda, khairu ummati qarni, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik umatku adalah zamanku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dengan sanadnya. Kata Amran ibn Husain, "La adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha." Aku tidak tahu apakah beliau menyebutnya setelah zamannya dua zaman atau tiga zaman. Yani dia ragu apakah Rasulullah mengatakan khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum dua kali atau tiga kali, thumma yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebut tiga kali. Aku tidak tahu apakah disebut zaman setelah zaman beliau itu dua zaman atau tiga zaman. Tapi yang jelas, siapa yang paling utama yang dikatakan khairun, khairu ummati qarni, zaman beliau. Zaman beliau adalah umat yang dimaksud adalah para sahabat beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itulah umat yang terbaik. Sehingga kalau Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebentar, jangan gede rasa dulu. Yang dimaksud kuntum itu adalah para sahabat. Kalau kita mungkin iya, mungkin tidak, belum tentu. Tapi yang pasti para sahabat, karena ayat itu turun pada mereka dan mengatakan kalian umat terbaik adalah ketika Rasulullah di sekelilingnya adalah para sahabat. Umat Islam pada waktu itu hanya para sahabat. Kalian adalah umat terbaik. Adapun kita tergantung apakah ngikut mereka khairu ummah atau tidak ngikut mereka. Itu khairu ummah. Maka dikatakan khairu ummati qarni, kata beliau. Sebaik umatku adalah, atau sebaik umatku adalah zamanku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tabi'in dan tabi'in tabi'in. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Kemudian setelah itu ada satu kaum, ini setelah kalian ada satu kaum nanti yang mereka bersaksi sebelum diminta persaksian, bersaksi sebelum diminta persaksian, dan berkhianat sebelum dikasih amanat. Yakhunun wala yu'tamanun, berkhianat sebelum dia diberi amanat, dan mereka bernazar dan tidak menepati nazarnya, dan muncul pada mereka as-siman. As-siman ini di dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis oleh Ibn Athir dijelaskan ada beberapa makna. Pertama makna as-siman adalah orang-orang gemuk, yang dimaksud adalah orang-orang yang mementingkan dunia, melupakan akhirat, kemudian gemuk badannya. Ada juga tafsir yang lain daripada itu. Artinya orang-orang gemuk di sini adalah orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, atau dia tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan dari zakat dan sebagainya, sehingga mereka adalah as-siman. Wallahu a'lam. Ini adalah orang-orang yang akan muncul nanti setelah umat terbaik. Setelah kalian nanti akan muncul golongan yang seperti ini. Kaum yang yashhaduna wala yustashhadun wa yakhununa wala yu'tamanun wa yanzuruna wala yufun wa yadhhar fihi musliman. Fahadha al-hadith ikhbarun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihalil ummah. Hadis ini pengkhabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat, dan pengkhabaran ini yatadamman taujihan wa ta'shila, pengarahan atau ucapan Rasulullah ini, khabar berita yang disampaikan oleh beliau ini dalam riwayat Bukhari ini mengandung taujih dan mengandung ta'shil. Taujih pengarahan, ta'shil itu adalah memberikan dasar atau memberikan kaidah dasar. Dalam hadis ini Apa itu? Taujih dan ta'sil dalam hadis ini. Wa huwa, yaitu an-din yufham bifahmi ahli al-qurunil ula al-muhaddala. Di situ terjadi atau didapatkan faedah, yaitu ta'sil menetapkan kaidah dasar, yaitu bahwasanya din ini difahami dengan pemahaman zaman-zaman pertama yang diberikan keutamaan pada mereka. Zaman-zaman pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Khara ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini yang terbaik. Untuk apa dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam? Untuk apa diberikan gambaran berita bahwa mereka umat terbaik? Li'atabir wa liyastafid, atau untuk mengambil pelajaran daripadanya, untuk menunjukkan nih contoh umat terbaik seperti ini. Kalau pribadi terbaik Rasulullah SAW, tapi umat terbaik adalah mereka. Qarni sumaladzina yalunahum sumaladzina yalunahum, kata beliau. Maka din difahami dengan pemahaman generasi pertama itu, generasi-generasi yang utama dan mendapatkan keutamaan. Wa dzalika li'annahum khairul ummah. Yang demikian karena mereka sebaik-baik umat. Fahum a'lamun nasi bidinillah. Maka mereka paling tahu dari manusia, atau di antara manusia dia adalah, atau mereka adalah yang paling tahu tentang dinullah. Wa hum aghyanun nas 'ala dinillah. Dan mereka adalah yang paling memiliki ghirah di antara manusia terhadap dinnya. Yang paling memiliki ghirah itu siapa? Mereka, para sahabat. Yani kalau ada orang-orang yang menyeleweng dengan alasan, ini karena semangat saya, karena ghirah saya, ghirahnya kamu itu tidak lebih kalah dengan ghirahnya para sahabat, toh tidak seperti kamu, begitu. Atau kalau ada yang sesat mengatakan, saya enggak mengikuti mereka, saya lebih tahu dari mereka, dikatakan hum a'lam minkum, mereka lebih tahu tentang din daripada kalian. Jangan sok tahu. Mereka khairun nas, dalam artian lebih tahu, lebih ngerti, dan mereka lebih memiliki ghirah terhadap din. Wahum afqahu quluban, dan mereka lebih afqah hatinya, lebih faqih, lebih bisa memahami daripada yang lain di antara manusia. Yani hati-hati mereka tuh bisa memahami, karena mereka memiliki nur iman dari Rasulullah, apa dari Allah Subhanahu wa taala, melalui ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, saya kok memahaminya demikian, hati saya sepertinya condongnya kepada ini. Ingat, para sahabat lebih dari kalian masalah ini. Afqah quluban, mereka lebih faqih dalam masalah hati-hati mereka. Wa aqrabu ila ahdin nubuwah, dan mereka lebih dekat kepada zaman kenabian. Kullu dhalika, semua itu yulzim minhu annal haqqa ma kanu alih. Semua itu mengharuskan bahwa al-haq itu adalah apa yang mereka ada di atasnya. Itu adalah hak. Wa annal khaira wal fawza ittiba'ihim, dan bahwasanya kebaikan dan kemenangan, keberhasilan adalah dengan mengikuti mereka. Wasyarru wadhalalu ijtinabi ma kanu alaih, dan kejelekan, kejahatan, kesesatan itu dengan mengesampingkan apa yang mereka ada di atasnya. Dengan demikian, kembali pada ayat tadi, makanya Allah ancam orang yang yushaqiqir rasul, yang yattabi ghaira sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Karena yang menyisi mereka berarti sombong, merasa lebih tahu dari para sahabat, merasa lebih ngerti dari mereka, merasa lebih faqih dari mereka. Wa qala al-Lalikai rahimahullah fi athna'i muqaddimatihi likitab syarh usul i'tiqad ahli sunnah, berkata al-imam Hibatullah ibn Hasan ibn Mansur al-Lalikai. Ketika dia berbicara dalam pembukaan kitab beliau, yaitu kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, kata beliau, فَهَلُمَّ الْآنِ إِلَى تَدَيُّنِ الْمُتَّبِعِينَ وَسِيرَةِ الْمُتَمَسِّكِينَ وَسَبِيلِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ. Maka marilah kemari sekarang untuk berdin dengan dinnya orang-orang yang berittiba dan mengikuti jalannya orang-orang yang berpegang mutamassikin, dan mengikuti menelusuri jejak orang-orang yang lebih dulu daripada kita, yaitu mereka yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wal munadina bisyara'ihi wa hikmatihi alladhina qalu amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin, yaitu orang-orang yang mengajak atau menyeru dengan syariat-syariatnya, dengan syariat-syariat Rasulullah SAW dan hikmahnya, yang mereka berkata amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Allah gambarkan tentang mereka bahwa mereka itu berkata, kami beriman dengan apa yang kau turunkan ya Allah, dan kami mengikuti ar-rasul, maka tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Diajarkan atau diajak untuk mengikuti mereka, beragama dengan agama mereka, para ahlul istiba. Dan sebaliknya, wa tanakkabu sabila al-mukadzibin bi sifatillah wa tauhid rabbil alamin fattakhudhu kitaballahi imaman wa ayatihi furqana. Dan mereka berbalik dari jalannya para pendusta yang mendustakan sifat-sifat Allah dan tauhid rabbil alamin, dan tauhid penguasa alam. Mereka menghindari jalannya para pendusta ini, atau jalannya orang-orang yang mendustakan sifat-sifat Allah, jalannya ahli bidah, mereka berbalik. Fattakhudhu kitab Allah, maka mereka mengambil kitab Allah sebagai imamnya yang menuntunnya, dan ayat-ayatnya sebagai furqanan, sebagai furqan yang memisahkan antara hak dengan batil, antara salah dengan benar. Wa nasabu al-haq baina ayunihim 'ayanan, dan kemudian mereka memasang al-haq di depan mata-mata mereka, dipasang al-haq itu depan mata mereka, 'ayanan, dengan jelas atau terang-terangan. Wa sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junnatan wa silaha, dan kemudian mereka mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sebagai junnah wasilah. Junnah adalah tameng, silah adalah senjata. Jadi tameng dan senjatanya adalah sunnah. Wattakhadhu turuqaha manhajan, kemudian mereka mengambil jalan sunnah tersebut sebagai manhajnya, sebagai pedomannya. Apa pedomannya? Pedomannya adalah jalan sunnah tersebut. Waja'aluha burhanan, kemudian mereka menjadikan sunnah tadi sebagai burhan, sebagai bukti-bukti. Falaqu al-hikmah wa waqu min syarril hawa wal bid'ah, maka dengan itu mereka mendapatkan, yani menemui hikmah-hikmah. Dan sebaliknya mereka selamat dari kejahatan hawa nafsu dan kebid'ahan. Limtithalihim amrallah, karena mereka mempraktikkan perintah Allah. Ittiba'ar rasul, dalam mengikuti Rasulullah SAW. Watarkihim al-jidal, dan karena mereka meninggalkan al-jidal, meninggalkan perdebatan dengan batil. Liyudhidu bihil haq, karena mereka meninggalkan bantahan-bantahan dengan kebatilan untuk menggugurkan al-haq. Orang ini atau kelompok ini meninggalkan, maka mereka selamat. Mereka selamat dari kejelekan hawa nafsu dan selamat dari bid'ah. Karena mereka mempraktikkan perintah Allah, ikuti sunnah, dan juga mempraktikkan perintah Allah dengan meninggalkan al-jidal, meninggalkan bantahan-bantahan dengan kebatilan terhadap al-haq. Karena yang membuat kesesatan adalah orang yang membantah al-haq dengan jidal. Sudah jelas hadisnya, qala Rasulullah kada, atau jelas ayatnya, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'Azim kada. Sudah jelas dia mengatakan, tapi bukankah berarti begini, tapi bukankah demikian, bukankah begitu, terus begitu. Ini jidal bil batil liyudhidhu bihil haq, untuk menggugurkan, untuk mengalahkan al-haq. Nah ini kalau tidak ditinggalkan, alamat kesesatan dan kehancuran. Maka mesti ditinggalkan hal ini dan kembali untuk ittiba, mengikut Rasulullah SAW seperti para sahabat Rasulullah SAW, generasi salafus saleh. Qala aidan rahimahullah taala, berkata pula beliau, amma ba'd, fa inna awjaba ma 'ala al-mar ma'rifatu i'tiqadiddin وما كلف الله به عباده ومن فهم توحيده وصفاته والاستدلال عليها بالحجج والبراهين وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين ثم قول رسول الله وصحابته الأخيار. Kata beliau, amma ba'd, sesungguhnya yang paling wajib atas seseorang adalah mengenali akidah-akidah din ini, keyakinan-keyakinan din, dan apa-apa yang Allah bebankan padanya, kepada hamba-hambanya, dari pemahaman tauhid dan sifat-sifat Allah, dan pendalilan dengan keduanya dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti. Ini yang paling wajib. Jadi apa yang paling wajib atas seseorang? Yang paling wajib mengenali keyakinan-keyakinan din, terutama mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan hak-haknya. Hak Allah yaitu hak al-ibadah, hak untuk diibadahi. Ini yang paling wajib untuk dikenali tauhidullah, dikenali sifat-sifat Allah, dan dikenali pula dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Dan min a'zami maqulin, seagung-agung ucapan dan sejelas-jelas hujjah, dan sejelas-jelas hujjah dan ma'qul, ini hujjah dan apa yang bisa dipahami dengan akal, adalah kitab Allah yang hak, yang jelas. Baru kemudian ucapan Rasulullah SAW dan ucapan sahabat-sahabat beliau, al-akhyar al-muttaqin, orang-orang pilihan dan orang-orang taqwa. Jadi yang paling wajibnya adalah mengenali Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan hak-haknya. Baik, pendalilannya dengan apa? Yang paling jelas, yang paling terang dengan Al-Quran. Kemudian dengan apa? Dengan ucapan Rasul. Kemudian dengan ucapan para sahabat, kata beliau. Thumma ma ajma'a alaihi salafus salihun, kemudian dari apa-apa yang telah disepakati, ijma', yang disepakati oleh as-salaf as-salihun. Thumma tamassuk bimajmu'iha wal maqam alaiha ila yaumiddin, kemudian berpegang dengan semua itu dan kemudian menegakkan di atas itu terus sampai hari kiamat. Ini wajib atau yang paling wajib. Thumma lijtinab 'anil bid'ah, kemudian menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan dan mendengarkan kepadanya mimma ahdatsahal mudhillun, yakni menjauhi bid'ah-bid'ah dan juga tidak mendengarkan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh al-mudillun, tokoh-tokoh sesat atau orang-orang sesat yang menyesatkan. Fahadihil wasaya al-mawruthah al-matbu'ah wal-athar al-mahfudah al-manqulah wal-tarayiq al-muhaq al-maslukah wal-dalayil al-la'ihah al-mashhurah wal-hujaj al-bahira al-mansurah alati عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين ثم من اقتدى به من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.